Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama taslimin katsira ba'd. Silakan dimurojaah kembali hafalannya ya dari awal. Ya, silakan secara berjamaah. Ya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gak usah terburu-buru, biar bareng nampak ya. Terus wahuruful qasami. Ya, huruf qasam al wawu wal ba'u. Ulangi. Wahuruful qasami wahia al wawu wal ba'u wat ta'. Ya. Terus yurahu bi qad wa sin wa tarfa wa ta'if ta'nits sakinah. Ta'nitsi wa ta'i ta'nitsis sakinah. Ya. Wal harfu ma la yadluhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Al-i'rabu huwa tadhiru nawamiril kalimi li'ikhtilafil awamiril dhamirati alayha lafzan aw takdira. Wa aqsamuhu arba'atun. Rafun wa nasbun wa hamdun wa jazmun. Fa'il asma'i min dhalika ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wa la jazma fiha. Wa lil af'ali min dhalika ar-raf'u wan-nasbu wal-jazmu wa la-khafdu fiha. Ya. Babu ma'rifati 'alamati al-i'rabi. Lir-raf'i arba'u 'alamatin. Ad-dhammatu wal-wawu wal-alifu wan-nunu. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضع عين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأبوك وحموك وأبوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية أسماء الخاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع. إذا اتصل في فعل المضارع في الفعل ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث أو ضمير المؤنثة المخاطبة وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. أما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: رأيت أباك وأخوك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. في جمع المؤنث السالم. تاء dulu من سين ya. Coba في جمع المؤنث السالم. في جمع المؤنث السالم. Ya, jamu annasisin semua jangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya. Ulang-ulang kita pelan insyaallah berjalan sehingga ada kesempatan yang masih tertinggal hafalannya untuk mengejar yang belum mungkin untuk dimungkinkan kembali. Terus diulang-ulang ya. Masih kita pada pembahasan tentang penyebutan tanda-tanda dari nasab. Ya. Telah disebutkan bahwasanya nasab memiliki berapa tanda? Ya, yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat, yang kelima sudah kita ambil beberapa di antaranya. Yang pertama fathah, di mana fathah menjadi tanda bagi nasab? Di berapa tempat? Tiga tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua, yang ketiga apabila dimasuki oleh penasab. Ahsantum. Kemudian tanda yang kedua setelah fathah itu alif. Ya, di mana alif menjadi tanda bagi nasab? Ada isim-isim yang lima. Masih ada tempat yang lain? Tidak ada. Berarti alif tempatnya hanya di satu tempat saja, itu di mana? Pada isim-isim yang lima saja. Ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaki. Ya. Kemudian tanda yang ketiga sudah kita ambil pula dari tanda nasab, yaitu apa? Kasrah. Di mana kasrah menjadi tanda bagi nasab? Pada jamak muannats salim. Ya. Tanda nasabnya dengan kasrah. Bagaimana kita bisa membedakan antara isim yang dikasrah dalam keadaan dia itu majrur, dijarkan dengan kasrah, atau dinasobkan dengan kasrah? Dengan melihat apa? Amil yang masuk padanya. Ya. Kalau nazartu ila albanati. Albanati di sini i'rabnya bagaimana? Marfu, mansub atau majrur? Hah, majrur. Kenapa? Karena lihat ambil yang masuk pada albanati apa? Ila. Ila huruf jar. Amalannya apa? Ya, mengejarkan isim yang setelahnya. Tapi kalau dikatakan ra'aitu albanati, albanati di sini mansub atau majrur? Mansub. Kenapa? Sebagai maf'ulun bi. Ya. Tanda jarnya kasrah sebagai ganti dari fathah. Sekarang kita masuk ke tanda yang keempat dari nasab, yaitu apa? Al-ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya, dia menjadi tanda bagi nasab di dua tempat. Yang pertama pada tasniyah. Tasniyah sama dengan musanna. Yang kedua wal jama', pada jama', yang dimaksud dengan jama' di sini adalah jama' mudzakkar salim. Ya, saya ulangi, ya menjadi tanda bagi nasab di dua tempat. Yang pertama tasniyah atau musanna. Masih ingat apa definisi musanna? Apa yang menunjukkan ya dua laki-laki ataupun muannats ataupun mudzakkar dengan tambahan apa? Alif dan nun ketika rafa, kemudian ya dan nun ketika nasab dan jar. Ya. Saya apa? Fiilnya maunya apa? Saya mengambil apa? Mengambil apa? Dua buku. Apa? Akhadtu apa? Dua kitab al-kitabaini. Ya. Akhadtu al-kitabaini atau kitabaini, dua kitab. Ya, akhadtu kitabaini. Saya mengambil dua kitab. Maka i'rabnya bagaimana kitabaini? Kitabaini maf'ulun biman subu alamatu nasbihi al-ya, disebutkan niyabatan anil fathah li'annahu musannan atau musanna. Saya membeli apa? Dua peci. Peci kolan suatun, peci. Musannanya apa kolan suatun? Kalau dimusannakan jadi apa? Kolan suatani. Ya, kalau mansub jadi apa? Kolan suataini. Membeli itu ishtara. Ishtaro dengan ana berarti apa? Ishtaraitu. Saya membeli dua peci. Bahasa Arabnya apa? Ishtaraitu qalan suataini. Saya membeli dua peci. I'rabnya bagaimana? Kalau ishtaraitu, ya ishtaraitu fi'lun wa fa'il. Saya ingat satu dulu. Ishtaraitu fi'lun wa fa'il. Ishtara fi'lun madin. Fi'l madi. Ya, mabni ala as-sukun. Kenapa? Litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, karena dia pergandengan dengan dhamma, dengan dhamir rafa yang berharokat, yaitu apa? Tu atta. Ya, atta dhamir muttasil mabni ala ala dhamma fi mahalli rafin sebagai apa? Fa'il. Qalan suataini i'rabnya apa? Maaf, disebutin jangan mansub, inanya dulu mauqi'nya dalam kalimat itu sebagai apa? Maf'ulun bi mansub wa alamatun nasbihi al ya niyabatan anil fathah. Kenapa disebut niyabatan anil fathah? Ya, karena ya bukan tanda asal. Yang tanda asalnya itu fathah di annahu musan musanna. Apalagi contohnya, silakan ditambahkan ya. Jad idrib, pukullah. Siapa yang dipukul? Misalkan al-ghulamaini, dua anak muda ini misalkan. Iya, idrib fil amr dia. Al fil amr mabni di atas sukun di sini. Ya. Al-ghulamaini maf'ulun bih sama man subu alamat nasbi. Hah? Apa? Al-ya niyabanil fathalana musanna. Ati' taatilah. Ya, walidaika, kedua orang tuamu. Walidun, apa nih bapak ya. Kalau dimuthanakan, ini sebenarnya bukan walid muthana, tapi mulhak dengan muthana. Walidaik, kedua orang tuamu, maksudnya bapak dan ibu. Ini masuknya mulhak dengan muthana ya. Kenapa? Karena mufrodnya beda, satunya bapak dan ibu. Ya, kalau muthana tuh harusnya sama gitu. Ya. Walidaik, walidaik, ati walidaik, taatilah kedua orang tuamu. Walidaik mafulun bi ya. Man subhana wa ta'ala fi'al ya niyaba anil fat hali annahu musanna. Ada dalam Al-Quran juga kan. Apa? Anishkurli. Ah, kalau ini majrur bi ya. Yang mansub ini sih. Apa? Ya. Bisa mencontohkan isim musanna yang mansub? Hah? Nazartu ila. Ini ada kekeliruan di sini kalau di cufa. Contohnya ya, kalau itu bukan sebagai maful ya. Ya bukan maful ya. Nah, itu bukan tempatnya nanti. Li basyara ini juga majrur kena lam sih li. Iya, ada li basyara ini. Iya. Alam seperti itu ya. Isim musanna ketika masuk dengan ya. Banyak contohnya kok. Nah, setelah kita baru memperkenalkan yang mansub berupa maful bi ya. Masih ada nanti selain maful bi apa saja yang mansub. Mungkin kalau kita buka nanti lebih mudah menatangkan contohnya, enggak terpaku pada maful saja. Seperti isimnya inna mansub. Ya, inna misalkan al-mudarrisaini, sesungguhnya dua guru itu ya qaimani, sedang berdiri. Al-mudarrisaini isimnya inna mansub juga. Tanda nasabnya ya, sebagai ganti dari fathah, karena dia musanna. Hah? Apa ayatnya? Ayatnya Allahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin. Ya. Kanata tahta, itu majrur dia. Mudhaf ilaih. Iya, majrur. Tanda jarnya ya. Majrur lagi untuk contohnya. Ya. Tanda jarnya isim musanna dengan nasab sama. Bagaimana cara membedakannya? Ini mansub, ini majrur. Amilnya menuntut apa gitu? Ya. Sama itu juga majrur. Iya. Sifat. Innal mudarrisaini. Ya, dia isimnya inna, mansub nanti belum dibahas itu. Ya, ada nanti. Kemudian yang berikutnya. Ya, dari apa? Tanda nasab yang berupa apa? Iya. Yaitu di mana? Pada jamak mudzakkar salim. Masih ingat definisi jamak mudzakkar salim? Apa yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan wawu dan nun ketika rofa, dan ya dan nun ketika nasab dan jar ataupun khafad sama. Ya. Contohnya apa? Jamak mudzakkar salim contohnya. Jamak mudzakkar salim apa? Muslimun. Jamaknya dari apa? Muslimun. Apa lagi? Mu'minun, dari mu'minun. Apa lagi? Contoh kan? Jamak mudzakkar salim cuma al-mudarrisun. Apa lagi? Az-Zaidun. Kalau nama orang kasih alif lam. Az-Zaidun. Kemudian? Ya. Qa'imun, na'imun, musallun. Banyak. Iya. Apa lagi? Orang-orang yang sedang duduk. Jalisun. Sedang berdiri. Qa'imun. Sedang makan. Akilun. Ya. Dari isim fa'il bisa. Boroba idribu borban. Isim fa'ilnya borib, orang yang mukul. Boribun, beberapa orang yang mukul. Ya. Qari'un. Ya. Kalau yakra'un itu fi'il mudhari, bukan isim, bukan jamak mudzakkar salim. Ya, kita contohkan jamak mudzakkar salim yang mansub. Ya ra'aitu sajalah. Ra'aitu, saya melihat kaum muslimin di masjid, apa bahasa Arabnya? Ra'aitu al-muslimina fil masjidi. Ya, ra'aitu al-muslimina fil masjidi. Ya, di sini al-muslimina di Arab bagaimana? Al-muslimina maf'ulun bi. Kalau maf'ulun bi bagaimana hukumnya? Mansub wa alamatu nasbihi al-ya niabatan anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Kalau mau tambahkan nunnya iwadun ala tanwin fi mufradin, nunnya yang ada pada muslimun itu ganti dari tanwin yang ada pada mufradnya. Mufradnya kan muslimun, ada tanwinnya. Ketika dijamakan digantikan dengan nun. Ya, tapi kalau enggak di Arab enggak apa-apa. Nunnya enggak dijelaskan enggak apa-apa. Sifam ini insyaallah mudah ya. Jadi ia menjadi tanda bagi nasab di dua tempat. Yang pertama pada isim mutsanna. Ya ra'aitu ya rajulaini. Rajulaini dari rajulun. Rajulaini. Kemudian yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Ra'aitu apa? Yang jamak mudzakkar salim tadi al-muslimina. Ya. Dan semisal itu. Insyaallah enggak sulit ini kan? Ya, satu lagi kita ambil wa amma hadzun nun, kemudian tanda terakhir dari nasab setelah fathah, alif, kasrah, ya, yang terakhir yang kelima adalah hadzun nun, pembuangan nun, membuang nun. Ya. Wa amma hadzun nun, adapun membuang nun, fayakunu alamatan linasbi, maka dia menjadi tanda bagi nasab fil af'alil khamsah, pada fi'il-fi'il yang lima. Masih ingat fi'il-fi'il yang lima apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kalau dari yakhruju, yakhrujani, takhrujani, yakhrujuna, takhrujuna, takhrujina. Iya. Kemudian kalau dari apa? Yakulu, ya apa? Yakulani, takulani, yakuluna, takulun. Mulina. Kalau dari yanamu, tidur yanamu. Yana mani tanamani yanamuna tanamuna tanamina. Ada apa lagi? Yabhaku, tertawa. Jadi apa? Yabhakani yabhakuna tabhakan. Keliru ya? Yabhakani tabhakani. Yabhakuna tabhakuna tabhakina. Yabki, menangis sekarang. Yabki. Yabkiyani tabkiyani, yabkuna tabkuna tabkina. Nah itu, tinggal silakan banyak semua fi'il mudhari bisa diterapkan seperti ini. Ya, ya. Saya ulangi, bahwasanya pembuangan nun menjadi tanda bagi nasab pada fi'il-fi'il yang lima yang sudah antum ketahui. Yang mana fi'il-fi'il yang lima ini ketika rafa, ya, adalah bisubutin nun, dengan menetapkan nun, iya kan? Sudah lewat itu pembahasannya. Tanda rofa, ya diantaranya apa? Tubutun nun, tetapnya nun. Ya, contohnya apa? Ar-rajulani, dua orang ini. Yakhrujani, sedang keluar. Ilal masjidi, menuju masjid. I'rabnya bagaimana yakhrujani? Fi'ilun mudhari' marfu. Kenapa marfu' yakhrujani? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Wa alamatu raf'ihi apa? Tubutun nun, adanya nun. Yakhrujani itu tanda rafa. Alifnya fa'il dia, dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Al muslimuna yusalluna apa? Fil masjidi jama'atan misalkan. Ya, al muslimuna yusalluna. Yusalluna bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari' marfu'. Kenapa? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu rafi thubutu nun, adanya nun, biasakan seperti itu ya. Ya, kemudian wawunya sama dhamir mutasil ya mabni di atas sukun pada mahalnya rafa fa fa'il. Anti ya Hind, ya tusallina fi baitiki, engkau wahai Hind salat di rumahmu saja. Ya, bagaimana i'rabnya tusallina? Fi'lun mudhari' marfu litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun nun. Ketika mansub karena sebab dimasuki amil yang menasobkan, nunnya dibuang. Tadi kan ar-rajulani yakhrujani ilal masjid, dikasih ar-rajulani lan, jadi apa? Yakhruja. Dibuang apanya? Nunnya sebagai tanda dari nasab. Kalau kita i'rab ar-rajulani lan yakhruja, yakhruja adalah apa? Fi'lun mudhari'un mansub. Kenapa mansub? Kenapa amilnya dulu? Kenapa mansub? Mansubun bi lan gitu ya. Dinasabkan oleh lan ini amilnya. Wa alamatu nasbihi hadzun nun, membuang nun. Sudah kayak gitu. Adapun alifnya sama seperti sebelumnya, i'rabnya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa fa'il. Jadi al muslimuna ya, kita bikin lan apa? Kaum muslimin tidak akan apa? Kalimat yang bagus, lan tidak akan yashrabu al-khamra, tidak akan minum khamra muslim gitu. Ya kan? Abadan misalkan. Tidak akan mau gitu. Contoh saya kasih contoh. Ya. Lan jadi tadi al-muslimuna lan yashrabu misalkan apa? Al-khamra. Bagaimana ya Arabnya? Lan yashrabu. Tadinya yashrabu sebelum dimasuki lan apa? Yashrabu. Nah, dikasih lan jadi lan yashrabu, dibuang apanya? Nunnya. Kalau kita i'rab ya lannya enggak apa-apa di i'rab ya, lan harfu nafin. Harfu nafin itu huruf yang maknanya penafian. Kemudian nasbin menasobkan. Yang ketiga istiqbal, menunjukkan fi'il mudhari'nya, menunjukkan waktu yang akan datang. Ya. Bagaimana? Yashrabu fi'lun mudhari'un mansubun bilan gitu loh. Dinasabkan oleh lan. Wa alamatu nasbihi apa? Hadfun nun niyabatan anil fathah li'annahu minal af'al khamsa atau alam tila al khamsa disebutkan. Kalau enggak seperti itu, saya ulangi ya. Al muslimuna lan yashrabu al khamra misalkan, kaum muslimin tidak akan mau minum khamr ya, maka yashrabu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ya, wa alamatu nasbihi hadfun nun niyabatan 'anil fathah li'annahu minal af'alil khamsah. Sudah. Adapun wawunya seperti biasa, dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahall rafin fa'il, fa'ilnya. Jadi jangan dikatakan al-muslimun itu fa'ilnya, bukan. Fa'ilnya dhamir wawu itu, al-muslimuna yashrabuna, fa'ilnya wawu. Ya wawu ini maknanya sama kembali kepada al-muslimun. Ya. Al-muslimun mutadhar ya, marfu'. Marfu' dan rafa'nya al-wawu. Kita belum singgung karena belum dibahas ya mubtada. Nanti akan datang juga pembahasan tentang mubtada. Ya, contoh anti ya Fatimatu lan, kamu tidak akan apa? Eh? Apa? Ya, lan takhla'i misalkan, tidak akan melepas apa? Khimarak misalkan, jilbabmu. Ya. Maka i'rabnya bagaimana? Ya, lan takhla'i, tidak akan melepas. Takhla'i fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi hadzun nun niyabatan 'anil li'annahu minal khamsah. Ya'nya biasa dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahall rafin fa fa'il. Ya, al-khimara maful bi. Ya. Sudah paham ini? Ya. Jadi nasab memiliki 5 tanda. Tanda yang pertama yang merupakan tanda asal yaitu apa? Fathah. Kemudian tanda kedua alif. Ya. Kemudian tanda ketiga kasrah. Tanda yang keempat ya. Tanda yang kelima hadfun nun. Kira-kira terbayang ini? Ya, ketika disebut seperti ini nasab memiliki 5 tanda. Fathah. Dibayangkan di mana fathah tandanya atau tempatnya? Di sini, sini, sini. Alif. Di mana kasrah? Di mana ya? Di mana membuang nun? Di mana? Ya. Silakan bagi yang belum paham atau kurang paham ditanyakan nanti insyaallah kita masuk pada penyebutan tanda i'rab yang ketiga khafad. Setelah itu jazm, setelah itu disimpulkan lagi. Ada kesimpulannya. Ya. Wa ma tanfaqu. Salah tulis ya. Wa ma tunfiqu. Kalau salah sebut saya bingung. Wa ma tunfiqu, kalau tanfaqu saya belum ada dalam Al-Qur'an itu. Belum tunfiqu wa ma tunfiqu. Belum dibahas ini. Ya. dia termasuknya penjazam yang menjazamkan dua fi'il ma. Nanti belum. Ismu syarat dia yang menjazamkan dua fi'il, belum dibahas. Majzum dia, jazm itu tanda jazmnya membuang nun. Jadi afalu khamsah itu ketika rofa dengan menetapkan nun, ketika nasob dan jazm membuang nun. Ya. Ya apa lagi? Walan tardo. I'rabnya mudah kan? Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin tardo fi'lun mudhari'un mansubun bi lan wa alamatu nasbihi al fathah al muqaddarah ala al alif mana min dhuhriha yang menghalangi munculnya alif al fathah at ta'adzur li'annahu mu'tal bil alif dia mu'tal dengan alif. Ya sudah selesai, bukan afal khamsah ini mah. Ya bukan afal khamsah ini mah, bukan karena untuk walan tardu anka al yahud, al yahud ya al yahud fa'ilnya al yahud umat Yahudi, orang-orang Yahudi, jamak itu al yahud mufradnya Yahudi ya. Kalau jamak nasara jamak mufradnya nasrani ya. Ya yang lain ya masih ya, gimana Pak yang tergambar apa? Insyaallah yang penting sekarang sudah mulai terbuka kan, sebelumnya antum belum kenal rofa itu seperti apa bentuknya, sekarang sudah paham. Dimulai dari rofa itu dhamma, nasab itu fathah, khafd itu kasro, jazm itu sukun. Mungkin berkembang lagi ternyata ya rofa itu bukan hanya dhamma, ada yang lainnya, ada alif, ada wawu, ada nun, begitu juga nasab ada yang lainnya ya. Dan ternyata ada tempat-tempat tersendiri, dhamma di mana, fathah di mana, ya kan. Nah itu kalau antum ini kuasai, ini sangat membantu insyaallah untuk pembahasan berikutnya ya. Membantu sekali ya. Dua lagi ya, masih tersisa dari kita, yaitu apa? Jar, khafad dengan apa? Dengan jazm. Setelah itu kita masuk ringkasannya, setelah itu masuk fi'il, kemudian membahas tentang isim-isim yang marfu apa saja. Ya selama ini antum hanya tahu isim marfu itu fa'il saja ya. Ternyata banyak isim marfu selain apa? Fa'il. Kalau antum sudah paham ya tadi yang mukadimah yang barusan kita apa sebutkan dan juga nanti sisanya itu akan membantu. Ya, yang setelahnya itu terbantu. Tapi kalau yang sebelumnya kesulitan ya tambah sulit. Ya. Kalau yang ini tadi kita lewatin ini antum mungkin insyaallah mudah. Hafalkan dan dipahami. Ya difahami kembali dari mulai awal itu. Iya. Dari mulai awal abamma ya di mana wabu di mana ya. Yes. Ada ini enggak ada PR enggak? Enggak ada ya. Nanti lah PR kalau selesai sampai jazm baru kita kasih PR. Ya. Cukup ya sampai sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.